Korek hidung masa puasa batal tak sebenarnya? Tak batal. Seminggu korek tak batal lagi. Kerana kalau kalau kita belajar batal, saya tanya ustaz lain, ada setengah kata tak batal. Yang batalnya sampai ke dalam otak. Pendapat yang paling ringan belakang pada tulang hidung. Mana ada orang korek pada dalam tulang hidung? Tak. Orang korek kelopok ni saja. Nah, kelopok makruh. Kalau tidak ada hajat. Ada hajat harus. Faham? Tak batal. Ha. Walaupun lama dia buh pagi tu subuh. Nah, maknanya orang bunyi peti petang baru tabu. Tak batal juga. Mayang duk gitu. Soalan seterusnya. Hukum LLM ramai menular di dalam pelajar universiti sekarang. Jawabnya, kalau jenis jual barang sungguh dan daripada keuntungan jual barang itu bagi poin pada kita sebagai upah atau bonus, harus. Kalau selek dia atas nama jual barang padahal kita dapat daripada yuran orang bawahan kita, hukumnya haram. Nah,